Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kajian pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita membahas tentang tafsir surat Al-Adiyat ayat 6 dan 7. Ayat yang ke-6, Allah berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dengan nikmat Allah. Saat itu kita sampaikan beberapa contoh ingkar atau potret ingkarnya manusia terhadap nikmat Allah. Sebutkan 4. Bagus. Yang kedua, ya, tidak bersyukur terhadap yang banyak. Terus, ya, bagus. Silakan. Pertanyaan yang kedua. Ayat yang ketujuh berbunyi, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia menyaksikan keingkaran tersebut. Dia yang dimaksud menurut sebagian ulama adalah Allah, menurut sebagian yang lain adalah manusia. Apa alasan ulama yang mengatakan bahwa dia itu Allah? Karena menurut saya dan kami itu untuk mencari marjin domir dikembalikan kepada isinya. Bagus. Pertanyaan terakhir. Pendapat yang kedua mengatakan dia itu maksudnya manusia. Apa alasannya? Bagus. Ayat sebelum dan sesudahnya berbicara tentang manusia, maka pantas saja kalau ayat yang ketujuh itu adalah juga membicarakan tentang manusia. Para hadirin dan sekalian kami hormati, segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roger Jakarta di Bandung, di Lampung, di Lampung dimanapun Anda berada, para pendengar Radio SFM Surabaya dan sekitarnya, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa IVTV dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan memasuki lanjutannya, yaitu ayat yang ke-8. Bunyinya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh cintanya kepada harta sangat berlebihan. Di dalam ayat ke-8 ini Allah sedang menceritakan sifat yang kedua dari sifat jeleknya manusia, yaitu pelit. Apa? Pelit. Dikasih garis bawah yang tebel. Apa? Pelit. Kalau yang pertama kufur nikmat, yang kedua pelit. Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh kecintaannya terhadap harta itu sangat berlebihan. Sungguh kecintaannya. Siapanya? Gak ada perbedaan pendapat? Ya jelas gak ada perbedaan pendapat. Ini jelas maksudnya nya di sini adalah siapa? Manusia, gak mungkin Allah. Gak mungkin Allah, makanya gak ada perbedaan pendapat antara para ulama. Beda kayak ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kan? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Itu ada perbedaan. Kalau yang di sini enggak ada perbedaan. Maksudnya adalah manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya kecintaannya terhadap al-khair. Ada yang tahu arti al-khair? Kebaikan. Di sini Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya kecintaan manusia terhadap kebaikan itu berlebihan. Kebaikan. Kata para ulama, yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah harta. Sesungguhnya kecintaan manusia terhadap harta itu berlebihan. Jadi di dalam ayat ini Allah menamakan harta dengan kebaikan. Pertanyaannya, apakah harta pasti mendatangkan kebaikan? Apa mesti wong sing sugih wae apik? Belum? Belum tentu. Buktinya banyak orang yang rusak gara-gara harta. Ada enggak? Oke. Walaupun juga ada orang-orang yang semakin kaya semakin rajin ibadah. Ada? Ada? Banyak? Nah, dia itu kayak begini apa? Jadi belum tentu. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat, setiap kaum itu pasti ada ujiannya. Setiap kaum, umat dari dulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, setiap umat itu punya ujian sendiri-sendiri. Wa fitnatu ummati, adapun ujian umatku, sahabat umat Islam, adapun ujian yang Allah berikan untuk umat ini adalah harta. Ujian kita itu apa? Harta. Walaupun ada ujian-ujian yang lainnya, tapi secara khusus yang paling berat kita hadapi adalah harta. Makanya banyak orang yang tumbang ketika berhadapan dengan harta. Maka di sini Nabi kita Muhammad sallallahu atau Allah Subhanahu wa taala menamakan harta dengan apa? Kebaikan. Padahal tidak mesti mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang justru mendatangkan keburukan. Loh, kenapa Ustaz? Kalau memang kenyataannya harta itu tidak mesti mendatangkan kebaikan, kenapa kok Allah menjuluki harta dengan apa? Kebaikan. Kata para ulama, karena Allah sedang menceritakan persepsi. Apa persepsi? Anggapan mayoritas manusia. Jadi Allah di sini lagi bercerita tentang rata-rata manusia menilai harta itu kayak apa. Pasti rata-rata menilai harta itu baik, ya enggak? Iya enggak? Kalau enggak percaya saya tanya. Kalau Anda suruh milih. Jadi wong sugih apa wong kere? Milih ndi? Sing jadi wong kere, milih wong kere ngacung. Hampir bisa dipastikan kalau orang ditanya pengen jadi orang kaya yang banyak hartanya atau orang miskin yang enggak punya harta, selalu milih kaya. Padahal kaya itu belum tentu baik. Jadi Allah di sini lagi bercerita tentang persepsi, anggapan kebanyakan manusia terhadap harta. Bahwa menurut mayoritas manusia, harta itu adalah baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu kecintaannya terhadap harta berlebihan. Banget-banget senangnya terhadap harta. Seperti di dalam ayat lain Allah juga berfirman wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian juga mencintai harta dengan kecintaan yang amat sangat, karena dia kebangetan. Surat apa tadi? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sebelumnya wa taquluna thuratha aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surat apa? Kok sering baca? Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat 20. Pertanyaannya, kenapa kok kita senang harta? Jenengan senang harta? Senang? Senang banget? Banget? Kenapa? Kenapa kok kita senang harta? Gampang. Satu, gawan bayi. Loh iya, itu kan sifat dasarnya manusia. Sifat dasarnya manusia memang suka harta. Satu. Yang kedua, harta itu indah menawan, membuai dan menggoda. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan harta di dalam sabdanya, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Makanya sing hijau-hijau kan di sawang enak kan ya? Iya. Enak dilihat daun-daun yang hijau, sawah yang hijau, kemudian kebun yang hijau, enak dilihat. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Saking indahnya, saking menawannya, sehingga manusia itu menjadi sangat rakus untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyak, sehingga tidak lagi memikirkan halal dan haram. Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang rakusnya manusia terhadap harta dengan perumpamaan seekor binatang yang sangat rakus. Apa itu? Serigala. Astagfirullah, serigala. Manusia itu diumpamakan oleh Nabi dari sisi kerakusannya itu seperti serigala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wash-sharaf li dini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerusakan yang diakibatkan dari dua serigala yang rebutan kambing. Ada dua serigala lagi kelaparan, ketemu kambing, rebutan ora? Kalau pernah lihat serigala makan, pernah lihat enggak? Pernah. Nang ndi? TV. Kalau ada dua serigala lapar ketemu kambing, wah itu rebutannya luar biasa. Dok, saling apa? Tarik menarik, eker-ekeran. Saling tarik menarik. Kerusakan yang diakibatkan gara-gara serigala yang sedang apa? Kelaparan ini tidak lebih parah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dibandingkan kerusakan yang akan ditimbulkan dari rakusnya manusia terhadap harta dan kedudukan. Serigalanya berapa? Dua. Dua hal, rakusnya manusia, satu terhadap apa? Harta. Yang dua terhadap kedudukan atau kekuasaan. Kalau pengen tahu, manusia rakus terhadap harta. Ada sebagian orang, yang anu digaji 1 juta ya mulanya pantas korupsi. Anu gajinya kur? 1 juta. Sebagian orang ditambah gajinya sampai 100 juta. Sebulan 100 juta. Kebayang gak jenengan? Aku ora kebayang. 100 juta. Kalau jenengan dapat gaji 100 juta sebulan pengen apa? Bingung malah ya. Aku tuku apa ya? Orang duit-duit bingung, akhir duit bingung. Ada orang digaji sebulan 100 juta masih korupsi juga, dan korupsinya miliaran. Makanya saya kurang setuju kalau misalnya untuk memberantas korupsi itu adalah dengan harus dengan cara meningkatkan gaji, belum tentulah. Banyak orang yang justru yang korupsi-korupsi ini gajinya sih semuanya gede-gede ya. Astagfirullahaladzim. Ini rakusnya manusia terhadap dan rakusnya manusia terhadap kekuasaan juga seperti itu. Orang rakus sekali terhadap kekuasaan sehingga rela untuk mengeluarkan sekian ratus juta untuk mendapatkan kekuasaan. Maaf saja, di beberapa wilayah orang kalau mau jadi kepala desa alias lurah buat bayari wong sing kon milik itu di sebagian daerah itu bisa sampai 1 miliar. Iya, 1 miliar. Go nyalon lurah urung mesti jadi 1 M. Cara nesing duwe warung mendingan go modal. Coba sekarang kalau kita mau mikir ya, 100 miliar. Nuwun sewu, gajine lurah sebulan pinten? Bengkok. Bengkok gue sebulan menghasilkan berapa? 3 juta. Ya, 3 juta. 3 juta. Lurah pirang tahun? 4 tahun. 6 tahun. Teluping 6? 18 juta. Kali 12 berapa? Oke. Tapi sampai 1 M enggak? Enggak sampai. Sri Pilane, wis. Oke, Sri Pilane. Katakanlah sekarang ya, andaikan Sri Pilan gue kabehan dipangan dewek. Andaikan enggak. Tapi itu sulit biasanya. Karena ngisor-ngisore ya pengen juga. Padane seluruh Sri Pilan itu dimakan sendiri sama lurahnya. Saya yakin enggak akan nyampe 1. Bali modal beurung apa maning? Apa maning bati? Kembali modal aja belum tentu, apalagi untung. Sebagian orang ditanya, kenapa sih kok jenengan pengen nyalon lurah? Kan nek dihitung-hitung secara matematis itu enggak akan balik modal. Iya. Kan seneng. Loh, senengnya apa? Seneng diceluk Pak Lurah. Ini namanya kedudukan. Namanya apa? Jadi merasa apa? Tinggi, merasa diangkat oleh orang. Dipanggil Pak Lurah itu ada semacam sensasi kenikmatan tersendiri. Kemudian ada sebagian, tentu enggak semua lurah seperti itu ya. Nun sewu ini ya, kalau di sini ada Pak Lurah, nun sewu. Ini saya lagi berbicara tentang sebagian lurah seperti itu. Kemudian ketika ditanya lagi, kenapa kok pengen? Katanya ada sebagian, jadi lurah ini bukan di Purbalingga. Ini ceritanya di daerah lain. Semoga di Purbalingga tidak ada kayak gitu. Amin. Ya lain, kenapa kok pengen jadi lurah? Ya, kalau jadi lurah kan punya gengsi. Apa gengsinya? Gengsinya itu kalau warga ada masalah, kita yang disuruh menyelesaikan masalah. Jadi menjadi muara masalah itu seneng. Ya, kalau ada masalah-masalah kembali, itu ada rasa kebanggaan, genyong tulis yang kamu akan masalahnya. Saya pikir, lah mikir masalahnya dewek wis akeh. Subhanallah. Jadi ini menggambarkan kepada kita hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nyatakan hasan sahih oleh beliau. Jadi ini menggambarkan kepada kita betapa rakusnya manusia terutama terhadap harta. Contoh yang lain rakusnya manusia terhadap harta. Ada sebagian orang mobil satu tidak cukup, dua, tiga, karena memang kebutuhan tidak masalah. Ada sebagian orang mengumpulkan mobil sampai 13. Macam-macam, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada BMW, ada Land Cruiser, ada apa lagi. Sampai 13 dikumpulkan untuk merawat tetok. Ini kita bicara bukan belinya, kita bicara ngerawatnya saja dalam satu bulan entong 214 juta. Buat apa? Ganti oli, bahasanya gitu. Satu bulan untuk merawat 13 mobil itu berapa? 214 juta. Motor yang jenengan pinten sebulan? B jarang di diganti oli. Ada sebagian orang gak pernah ke bengkel mulai dari apa kilometer 0 sampai kembali ke 0 lagi. Itu ada sebagian, kalau motor itu ya, kalau sudah sampai sekian ribu kilometer itu gak bisa lagi kembali ke 0 lagi. Selama ribuan kilometer itu gak pernah masnya nyervis apa. Jadi sebagian orang itu sangat apa, sangat rakus terhadap harta. Semoga kita dihindarkan dari sangat rakus. Kalau cinta, masing-masing dari kita cinta. Tapi yang sangat tercela di sini adalah kecintaan yang berlebihan. Makanya di situ dikatakan wa innahu lihubbil khairi la syadid. Syadid itu artinya amat sangat. Keterlaluan, kebangetan, kecintaan terhadap harta. Ini sangat tercela. Tadi kita katakan sifat jelek yang kedua apa? Pelit. Iya. Ayat ini berbicara tentang sifat pelit atau bukan? Bukan. Ayat ini kan lagi berbicara tentang kecintaan manusia terhadap harta. Apa ada korelasinya antara kecintaan manusia terhadap harta dengan sifat pelit? Apa? Betul. Orang pelit itu biasanya karena saking cintanya terhadap harta. Jadi makanya sebagian ulama menafsirkan ayat yang ke-8 ini wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mereka tafsirkan sesungguhnya banyak atau sesungguhnya manusia itu gara-gara kecintaannya terhadap manusia dia menjadi pelit. Sebagian ulama menafsirkan syadid di sini artinya pelit. Karena apa? Karena memang korelasinya sangat erat. Kaitan antara kecintaan terhadap harta dengan sifat pelit itu sangat erat. Gara-gara orang terlalu cinta kepada harta menjadi dia pelit. Dan sifat pelit ini tercela di agama manapun. Agama manapun pasti enggak suka dengan pelit. Di suku manapun, adat istiadat manapun, ajaran apapun yang namanya pelit itu tercela. Karena apa? Karena pelit itu enggak disukai. Jenengan suka enggak sama orang yang pelit? Enggak suka. Walaupun jenengan pelit. Jenengan itu enggak suka sama orang yang pelit. Aneh enggak? Deweke pelit tapi nek dipeliti orang senang. Kenapa itu? Karena fitrahnya manusia itu tidak suka yang jelek-jelek, sukanya yang baik-baik. Dermawan baik nggak? Baik. Pelit jelek. Makanya manusia itu lebih suka sama yang dermawan. Makanya kalau ada orang lebih suka kepada yang jelek-jelek, berarti ini sudah keluar dari fitrahnya. Sudah keluar dari fitrahnya. Orang pelit itu di mana saja kita temui. Di masyarakat kita ada, di kantor kita ada, di keluarga kita ada, di dalam diri kita juga. Jadi sifat pelit ini banyak sekali di mana-mana ada. Tapi walaupun di mana-mana ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci sifat pelit ini. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang membuat kita ini merinding. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yajtami'u shuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan." Tidak mungkin, kata Nabi SAW, tidak mungkin antara pelit sama iman ketemu di dalam hati seorang hamba. Apa kata Nabi? Tidak mungkin iman sama apa? Pelit ngumpul jadi satu di mana? Di hati seorang hamba. Hadis riwayat Nasa'i dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Berarti artinya apa? Artinya kalau orang masih punya sifat pelit, pelitnya masih mendominasi, berarti dia ini belum beriman. Itu artinya. Soalnya orang bakal ketemu. Ya. Harus ada yang keluar dari hatinya. Kalau imannya yang gak mau keluar, berarti yang harus keluar apanya? Pelit. Kalau pelitnya yang gak mau keluar, berarti imannya. Kayak gue ya, iya. Wis rajin sholat, wis rajin puasa, wis kaji ping kopang kaping, nek esi medit urung beriman. Kayak gue saja. Berarti kaji medit urung beriman, urung. Engane jadi wong beriman angel usah pancen. Sulit jadi orang beriman. Artinya berat, ya. Bisa tapi membutuhkan pengorbanan. Makanya ini menjadikan sarana kita untuk introspeksi diri. Yang diperlukan oleh seorang manusia itu bukan hanya ibadah-ibadah yang bersifat ritual, sholat, haji, puasa, tapi juga ada ibadah yang sifatnya sosial, kepedulian kita kepada sesama. Karena banyak sekali kerusakan-kerusakan di masyarakat sumbernya karena sifat pelit. Pelit itu menyebabkan orang lain menderita. Orang bisa kelaparan karena apa? Karena orang yang punya harta pelit. Menimbulkan permusuhan di antara anggota masyarakat. Entah itu orang yang kaya maupun yang miskin. Yang miskin memusuhi yang kaya karena yang kaya diutangi, pelit. Yang miskin juga ketika ngutang, wis ana duit singgo nyaur, orang nyaur, pelit. Pada-pada pelit. Menimbulkan kerenggangan sosial. Yang ada dalam masyarakat penyakit-penyakit banyak gara-gara sifat pelit. Bahkan tidak sedikit perceraian gara-gara pelit. Istri punya suami medit tempol. Nyuwun sewu, Pak. Dinten niki dinten dapat berapa hari ini, Pak? Nggih, kurang 10.000 nggih. Padahal di sakunya itu ada berapa? Bohong, pelit ya. Boten dahar, Pak. Ah, nyong lagi ora enak mangan lah. Padahal bar nyate. Oh, isinya pelit, isinya dibelikan apa? Tempe, apa? Bodewek, sate. Yang wis mangan ora kemutan, anak bojo pelit. Dan ini harus kita perbaiki. Kenapa? Karena kalau tidak kita perbaiki, ngerusak. Ngerusak seluruh hal. Entah itu di kantor, entah itu di masyarakat, entah itu di rumah tangga. Akan rusak gara-gara sifat pelit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu muhlikat." Tsalatsun muhlikatun. Ada tiga yang akan membinasakan dan merusak. Ada tiga perangai, tiga sifat yang bisa merusak dan membinasakan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syuhun muta'un." Yang pertama adalah kikir atau pelit yang dituruti. Pelit yang dituruti. Artinya apa, Ustaz? Artinya kita itu gak boleh manut sama pelit. Masing-masing kita itu punya sifat pelit karena itu memang Gawan bayi kita memang punya sifat pelit, tapi apakah kita manut sama pelit itu atau tidak? Kalau kita menuruti sifat pelit itu, maka kita akan binasa, kita akan rusak. Kita akan rusak dan akan merusak yang lainnya. Berarti memang butuh perjuangan. Iya, butuh perjuangan kita. Untuk mengkikis sifat pelit ini kita butuh berjuang. Dan kita perjuangannya itu salah satunya dengan tidak mentaati sifat pelit. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kalau misalnya kita melihat ada orang butuh sesuatu dan kita punya untuk sesuatu untuk membantunya, kan ada pertempuran kan di dalam hati. Bantu enggak naik bantu kok nanti duitku berkurang. Ini namanya pelit lagi apa? Lagi apa lagi? Lagi ngutik-ngutik nih. Pelit, pelit, pelit. Tapi di satu sisi malaikat berusaha untuk memotivasi kita untuk meninggalkan sifat itu. Nah sekarang kita mau enggak untuk memerangi sifat pelit itu? Kalau kita mau memerangi sifat pelit itu, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan terjerumus kepada kebinasaan. Tiga sifat. Yang pertama apa? Kikir yang dituruti. Yang kedua wahawan muttaba'. Yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diikuti. Ini enggak akan kita jelaskan panjang lebar karena waktunya terbatas. Kemudian yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi. Ketakjuban seorang hamba terhadap dirinya. Alias sombong. Alias sombong, hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Sifat pelit ini ada tingkatan-tingkatannya. Sifat pelit ini ada tingkatan-tingkatan. Stadium yang paling parah. Stadium yang paling parah, kata Imam Ibnu Qudamah, itu ketika seorang hamba pelit kepada dirinya sendiri. Pelit mengawaknya dewek. Itu yang paling parah. Contohnya gimana Ustaz? Contoh. Sakit. Enggak mau berobat. Padahal duit. Lah emang-emang lah, gue tuh obat, gue duit entong. Ini pelit stadium tinggi. Padahal dia butuh. Pelit terhadap dirinya sendiri, punya duit. Untuk membayar dokter, beli obat, punya. Tapi dia gak mau berobat. Bukan karena hal yang lainnya, tapi karena eman-eman duitnya. Ini pelit tingkat tinggi. Bahkan kata Imam Ibnu Qudamah, ini paling parah. Contoh yang lain. Panjenengan akan ke Purwokerto. Di kantong ada berapa? 100.000. Naik taksi? Apa naik bis? Apa naik mobil pribadi atau naik motor? Naik taksi? Wah, kita parang. Berapa naik taksi Purwokerto? 70.000. 70.000 wahis. Hapus ini. Mobil pribadi bensin berapa? Berapa? 30.000 lah badannya. 50.000 badannya. Wah, larang. Naik bis 20.000. PP 20.000. SI kelarangan, prasida arahan. Motor? Seliter berapa? Seliter kok 10.000, 7.000 kok? 6,5, katakanlah 7.000 belinya. Wah, itu ngewu ya, teman-teman. Bisa gue tukur rames, rong dina. Akhirnya milih melaku. Milih motor juga pun dadakan ngisi bensin. Lah, melaku baik, jalan saja. Karena apa? Bukan karena dia itu pengen olahraga, bukan. Tapi karena saking eman-emannya bok duitnya kurang. Dia di kantong ada 100.000. Tapi kalau misalnya saya pakai untuk naik bis, nanti akan berkurang 20.000. Nanti tinggal 80.000. Akhirnya jalan. Jalan. Panas. Ngelam. Lihat di samping jalan ada warung. Dawat orang ya, dawat orang ya. Lah, eman-eman teman buat ikut dawat. Boleh apa? Sumur. Lah, daripada Kowe iki mendingan ngombe banyu. Ini orang pelit stadium apa? Tinggi. Pelit terhadap dirinya. Biasanya orang yang kepada dirinya sendiri pelit, kepada orang lain lebih pelit. Biasanya seperti itu. Ya, kalau ada orang kok sama dirinya sendiri pelit, biasanya sama orang lain itu pelit. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah itu suka seandainya ada efek dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Efeknya kelihatan. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya jangan punya uang untuk beli baju yang layak pakai. Enggak mesti harus mahal sekali, ya baguslah, enak di salon. Jangan punya uang, tapi karena saking pelitnya akhirnya uangnya itu disimpan-simpan saja, kemudian bajunya 20 tahun tetap baik tinggal. Ya, sampai baju kan ada yang pojokannya sampai apa? Sampai seripil. Tritil. Brodol ya, sampai brodol gitu. Bukan karena dia miskin, kalau miskin enggak masalah. Dia punya uang. Tapi dia itu kupluk. Nanti warnanya awalnya ireng jadi coklat, jadi ora coklat maning. Karena apa? Pelit. Bukan karena dia tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak masalah, kita bukan sedang membicarakan orang yang tidak mampu. Kita lagi berbicara tentang orang yang mampu. Kenapa rezeki yang Allah berikan kepada Anda tidak Anda belikan sesuatu yang sehingga jadi kelihatan bahwa Anda itu punya rezeki? Allah itu suka ketika melihat hambanya, penampilannya itu kelihatan bahwa dia ini mendapatkan nikmat dari siapa? Allah. Makanan, wahai para suami, ya. Walaupun kita itu tidak boleh boros, tapi ya yang namanya gizi terhadap anak itu harus perhatikan. Masa gak bapak kayak toksik lemu anaknya? Kering-kering. Ya. Anaknya kuru-kuru banget ujare. Dia ini orang yang melihat pertama kali, wah ini kayaknya anaknya orang miskin. Kayaknya bapak ini orang beda tuh kalau anaknya. Jebule bapak kayak bubuk. Lemu banget dia ini ramane. Subhanallah. Bedakan dengan sifat orang yang beriman. Kalau orang yang pelit, orang yang tidak beriman itu dia akan pelit kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Kalau orang yang beriman sebaliknya, walaupun dia butuh, dia akan lebih mendahulukan orang lain. Ini sudah luar biasa ini. Walaupun dia butuh, dia akan dahulukan orang lain. Ini orang yang beriman. Dan ini Allah rekam ketika bercerita tentang hubungan antara muhajirin dengan ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Orang-orang ansar itu lebih mendahulukan kaum muhajirin walaupun mereka juga butuh. Orang-orang Ansar itu saking tingginya akhlak mereka, walaupun mereka butuh, dia lebih mendahulukan teman-temannya. Ini baru hebat ini. Makanya ada cerita dua orang, satu orang muhajirin, satu Ansar, yang muhajirin dari yaitu Abdurrahman bin Auf kalau enggak salah. Kemudian yang satunya siapa? Salah seorang dari kalangan Ansar. Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke situ, dia dalam keadaan gak ada, dia gak bawa duit, padahal dulunya saudagar kaya. Ditawari sama temannya itu, saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, Abdurrahman. Kata golongan Ansar tersebut, saya ini punya dua istri dan saya punya dua kebun. Saya katakan sama Abdurrahman itu, lihat mana di antara istri saya yang paling cantik. saya akan ceraikan istri saya, nikahi buat kamu. Mana orang? Kemudian saya punya dua kebun. Mana di antara dua kebun itu, lihat kamu, mana yang lebih subur, yang lebih luas, ambil buat kamu. Ini loh orang yang beriman. Apa jawabannya Abdurrahman bin Auf? Nek njenengan ditawari? Abdurrahman bin Auf adalah orang yang tahu diri. Sama-sama ingin apa ya? Sama-sama ingin tangannya di atas. Gak kayak kita rebutan tangannya di, padahal bisa di atas, tapi rebutan semuanya di bawah sampai bingung di sini nunggu. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang beriman juga. Dia mengatakan jazakallah khair, barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Saya minta tolong satu saja, tunjukkan di mana pasar. Di mana pasar? Satu aja saya minta tolong, mana pasar? Saya ingin bekerja. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar besar, dia seorang ahli berdagang. Sebentar saja dia sudah jadi saudagar kaya, mungkin jadi lebih kaya daripada yang mau ngasih dia tadi. Setelah itu Abdurrahman sebentar kerja, nikah, ya. Kemudian dia punya begitu banyak harta. Inilah seharusnya orang-orang yang beriman. Sulit Ustaz ya? Sulit memang. Mau kikir sifat? Kikir. Maka perlu latihan, kemudian perlu berdoa. Minta sama siapa? Allah. Makanya di antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi, dan doa ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu, minal bukhli, dari sifat pelit. Dari sifat pelit. Maka ini kita baca, sering-sering kita baca sambil kita berlatih, ya, sambil kita berlatih untuk mengikis sifat kikir tersebut. Kemudian kita memohon kepada Allah agar dibantu untuk mengikis sifat tersebut. Karena di dalam ayat yang tadi, oh tadi belum saya sebutkan ayatnya ya, yang tentang Muhajirin dan Ansar tadi itu, itu surat Al-Hasyr. Surat apa? Al-Hasyr ayat 9. Cerita tentang Muhajirin dan Ansar tadi, tentang bagaimana kaum Muhajirin dan kaum Ansar mendahulukan kaum Muhajirin, surat Al-Hasyr ayat 9. Adapun kisahnya Abdurrahman bin Auf itu dalam beberapa buku-buku sejarah. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, "Wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang membersihkan hatinya dari sifat pelit, inilah orang-orang yang beruntung. Yakin sudah kalau jenengan kita bisa membersihkan sifat pelit dari kita, pasti untung, pasti untung, pasti untung. Ini janji dari siapa? Allah. Kebalikannya, kalau kita merawat sifat pelit, pasti rugi, pasti rugi, pasti rugi. Kalau tidak percaya, cobalah mengkikis sifat pelit, pasti akan beruntung. Ini janji dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menonton, semoga Allah menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.